السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل التعلق بعباده الصالحين من أقوار الإيمان والدين ووسيلة للارتقاء إلى درجة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحبائب الأجلاء والعلماء الأعزاء رحمكم الله، para habaib, para alim ulama, serta para hadirin hadirat, terutama keluarga besar daripada Al-Habib Al-Arif Billah Abi Bakar bin Husain Al-Tinggar, dan begitu pula Al-Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar bin Husain, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sihha wal afiyah, dimantapkan di dalam menjalankan akan misi daripada kakeknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan begitu pula anak-anak beliau. Mudah-mudahan mereka menjadi khairul khalaq bi khairi salam. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di mana kita pada kesempatan yang mulia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia pula, bulannya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka khatmu kitabul ihya, dan begitu pula haul daripada Al-Arif Billah Khalifatul Salaf Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saggaf, yang mana beliau Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saggaf, kita semua pada mengetahuinya bahwa beliau adalah daripada mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai abun lil fuqara wal masakin wal aramil li ahli banggil. Semua daripada warga banggil itu pada mendengar akan apa yang telah dilakukan oleh beliau Al-Habib Abi Bakar As-Saggaf. Betapa tidak, beliau adalah merupakan cerminan, merupakan barometer akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba pilihannya. Bagaimana tidak, beliau Al-Habib Abi Bakar telah menghibahkan akan waktunya, saatnya, umurnya untuk membantu al-fuqara wal masakin, yang mana dengan demikian beliau merupakan cerminan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan bahwasanya ada sekelompok daripada hamba-hamba Allah yang Allah menjadikannya partner-partner di dalam menyampaikan akan kebutuhan-kebutuhan daripada hamba-hambanya. Inna lillahi khalqan khalaqahumullah lihawaijil annas. Ada daripada hamba-hamba Allah yang Allah menciptakannya, mengkhususkannya untuk menjadi pos-pos kebutuhan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang demikian ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu dijadikan partner Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah untuk tidak mengazab mereka Bahkan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia dihisab, justru mereka-mereka ini dalam naungan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketenangan berkat mereka menjadi penerus-penerus, menjadi partner-partner Allah untuk hamba-hambanya al-muhtaji. Ini yang terjadi pada beliau Al-Habib Abi Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh beliau Al-Habib Abi Bakar As-Siddiq ini adalah merupakan warisan daripada kakek-kakeknya. Beliau dididik oleh ayahnya untuk mengikuti akan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Kakeknya melakukan akan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Begitu pula kakeknya melihat akan apa yang dilakukan oleh kakek-kakeknya, maka mengikuti akan perbuatan tersebut. Sampai kepada Al-Imam Ali Zainal Abidi, bahkan sampai kepada Al-Imam Hasan bin Zainal Ali karamallahu wajah. Betapa tidak beliau Al-Imam Hasan Al-Imam Ali karamallahu wajha, itu dalam kehidupan di Al-Madinah beliau membantu akan al-fuqara wal masakin. Tidak ada daripada al-fuqara wal masakin membuka rumahnya terkecuali di depan daripada pintunya sudah ada akan makanan sembako. Bukan itu saja, bahkan al-jin pun di Al-Madinatul Munawwarah mendapatkan bantuan daripada Al-Imam Hasan dan Al-Imam Ali karamallahu wajah. Ini merupakan gen seperti yang disebutkan tadi. Gen daripada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau selalu memberikan akan bantuan bantuan daripada orang yang sama sekali tidak takut akan kemiskinan, tidak takut akan kefakiran. Lihat itu, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, manakala diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke belakang Al-Madinatul Munawwarah, ia melihat akan suatu wadi yang dipenuhi oleh unta-unta, kambing-kambing. Manakala ia bertanya, "Untuk siapa ini ya Muhammad?" Dijawab oleh beliau, "Untuk kamu." Untuk kamu di sini tidak ada yang bisa dia lakukan terkecuali asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, langsung beriman. Kenapa? Karena ini gambaran daripada nabi yang menyelamatkan akan umat, gambaran daripada penyelamat umat ini yang terjadi pada beliau Al-Habib Abi Bakar. Tiada lain karena tetesan darah daripada kakek-kakeknya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktor darah inilah yang menjadikan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya selalu membantu akan mereka-mereka yang membutuhkan akan bantuan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat akan apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu belajar pada Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. Selama 2 tahun beliau belajar, sehingga beliau mengatakan, "Kalau bukan karena 2 tahun tersebut, aku pasti binasa. Binasa. Laula sanatan la doa Noman. Kalau bukan karena 2 tahun itu, aku akan hilang dari peredaran kehidupan dunia ini." Suatu saat Sayyidina Abu Hanifah melihat Al-Imam Ja'far As-Sadiq keluar dari rumahnya memakai tongkat. Sebagai ahli hadis, beliau mengetahui bahwa tongkat itu adalah tongkat kakeknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat akan tongkat yang ada di tangan daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung saja Sayyidina Abu Hanifah melompat dan memeluk akan tongkat tersebut, mencium dari atas sampai bawah. Sedangkan Al-Imam Ja'far As-Sadiq melihatnya sambil tersenyum, sambil tersenyum membiarkannya untuk menciumnya. Begitu selesai, begitu puas, beliau mengatakan, "Puas kamu mencium akan tongkat tersebut?" "Iya, puas." Apa jawab beliau? "Kalau tongkat itu tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tongkat kakekku, itu tidak menyatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyatu dengan kakekku, tapi di sini ada darah kakekku. Di sini ada daging kakekku. Di sini ada tetesan kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Imam Abu Hanifah langsung lompat memeluk akan Sayyidina Ja'far As-Shadiq, menciumnya dari kepala sampai kakinya. Demikianlah halnya Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dididik dengan didikan salaf, dididik dengan tarbiyah salafiyah. Bagaimana tidak, setiap saat, setiap waktu justru ihya selalu mengiyang di telinga beliau. Perintah-perintah ia memenuhi akal sanubari beliau. Ini yang menjadikan beliau adalah amalan daripada ihya. Beliau adalah ihya yang berjalan. Ihya yang berjalan adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq. Betapa tidak, beliau mengamalkan akan apa yang diperintahkan oleh al-ihya. Beliau menjalankan akan apa daripada isi ihya, termasuk di dalam membantu akan al-fuqara wal masakin. Ini karena perintah daripada kitab al-ihya yang selalu digeluti oleh beliau selama setiap harinya. Ini yang menjadikan beliau menjadi mereka-mereka yang merasa wajib untuk menjalankan kitab ihya, menjalankan akan apa yang diperintahkan oleh al-ihya. Lalu kakek beliau al-habibul imam Abdurrahman As-Siddiq mengatakan, man la qara'a ihya ma indahu haya. Siapa yang tidak membaca ihya, tidak punya rasa malu, itu rasa malu terhadap Allah ataupun rasa malu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau selalu menangis manakala melihat ada tetangganya yang tidak makan, ada saudaranya yang kekurangan, terutama syara'if. Beliau menangis merasa malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini lulusan al-ihya. Ini murid-murid al-ihya. Termasuk daripada murid-murid ihya al-habibul imam Ahmad bin Thalib al-Attas, yang mana beliau mengatakan, alladzi fatan baini wa bainal khalq al-ihya, karena yusarrif bil haq, yang memisahkan akan aku dari manusia yang lain adalah kitab ihya. Kenapa? Karena kitab ihya adalah kitab yang sharih, yang jelas dalam menerangkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, membedakan akan al-halal wal haram, yang mana dengan demikian menjadikan beliau selalu berpegang dengan kitab ihya. Ini sedikit akan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Thalib al-Attas di saat akhir hayat beliau, manakala beliau lumpuh, sementara suatu hari istrinya keluar, sedangkan di rumahnya tidak ada orang, yang ada pembantu perempuannya di dapur. Manakala beliau memanggil akan istrinya, justru yang datang adalah pembantu perempuan. Di situ beliau menangis dan mengatakan, ya Allah, aku malu terhadapmu. Kenapa? Karena aku seatap dengan wanita yang bukan mahramku, ya Allah. Padahal beliau dalam keadaan sakit, beliau ngesot untuk menjauhkan diri daripada al-khatimah, pembantu perempuan. Ini lulusan daripada al-ihya. Tapi karena demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu mantap di dalam menjadi bagian daripada majelis al-ihya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintakan kita kepada ihya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu mengamalkan dan mengamalkan akan al-ihya, sehingga digolongkan pada mu'alif al-ihya qodan yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka an tubarik fi majalisina hadza wa an tubarik bi shahibil ihya wa bi mu'alifil ihya wa an taj'alana min ahli ihya wa an taj'alana min al-amilina bima fil ihya wa an taj'alana min ad-darisina lil ihya hatta nuhsyar ma'a mu'alifil ihya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.